Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku, masa muda adalah masa emas. Masa yang kuat. Masa yang memiliki mental yang baja. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan masa muda sebagai masa yang berlian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min dha'f, summa ja'ala min ba'di dha'fin kuwatan, summa ja'ala min ba'di kuwatin dha'fa wa syaiba. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian, wahai manusia, dari masa yang lemah. Tatkala kita bayi, kita lemah, bisanya cuma nangis. Kemudian setelah masa lemah tersebut, Allah jadikan kalian tumbuh pada masa kuat, yaitu masa muda. Dan setelah masa muda tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan masa lemah dan tua. Itulah kehidupan manusia. Awalnya lemah, kecil. Kemudian tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Kemudian kembali menjadi lemah dan tua. Seperti rembulan. Awal bulan dia kecil. Pertengahan bulan, bulan purnama, sempurna. Dan di akhir bulan dia mengecil lagi. Kehidupan manusia pun seperti itu. Kita lahir dalam keadaan lemah. Kita lahir dalam keadaan telanjang. Tidak hitam, tidak pakai sandal, tidak punya uang. Dan besok akan dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Saudaraku, masa muda adalah masa yang penuh dengan potensi. Maka manfaatkan masa muda untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk membela Islam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihtanim khomsan qabla khomsin. Jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara lawannya. Salah satunya, syababaka qabla harumik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bila kamu ingin menjadi pemuda idaman Islam, pemuda yang diinginkan di dalam Islam, ketahuilah bahwa pemuda Islam itu karakternya, kriterianya, pertama, dia kuat akidahnya. Lihat kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang demi membela agama dan akidah, mereka meninggalkan kampung halamannya, raja mereka yang penuh dengan keboliman. Allah sebutkan mereka adalah para pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda, fitya, jamak dari fata. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kriteria yang pertama adalah mereka kuat akidahnya, kuat imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rela berjuang demi mempertahankan Islam. Lihat para sahabat Nabi SAW dahulu, yang pertama kali masuk Islam, itu para-para pemuda. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, mereka adalah para pemuda. Yang kedua, karakter kriteria pemuda idaman itu, semangat di dalam belajar ilmu agama. Mereka semangat belajar ilmu agama. Karena mereka paham bahwa ilmu agama inilah yang menjadikan mereka mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kisah dalam hadis Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Rasulullah menceritakan ada seorang pemuda yang nanti berani menantang Dajjal. Pemuda yang kuat imannya. Salah satu sebabnya dia berani menantang Dajjal dan kuat imannya. Kenapa? Disebutkan ya, dia mengatakan kepada Dajjal, antad Dajjal alladhi haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah. Jadi dia tahu dari mana? Dari baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari belajar ilmu. Demikian juga yang diceritakan oleh Malik bin Huwairis. Dia bersama beberapa rekannya, wa nahnu syaibah, kata beliau, kami adalah para pemuda. Kami datang kepada Rasulullah SAW untuk belajar kepada beliau, ya, tinggal bersama beliau 20 hari lamanya. Ini para pemuda. Mereka semangat untuk belajar agama. Ya. Yang ketiga, kriteria pemuda Islam itu, idaman Islam itu, rajin ibadah. Rajin beribadah. Kata Nabi SAW tentang sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat dia adalah masjid, tempat dia adalah majelis taklim, taman-taman surga. Bukan nongkrong di tempat-tempat maksiat dan dosa. Ya. Dan di antara kriteria pemuda Islam itu juga dia baik akhlaknya. Akhlaknya kepada tetangga, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada saudaranya, sahabatnya, kepada orang yang lebih tua darinya, kepada orang yang lebih kecil darinya, dia memiliki akhlak yang baik. Salah satu contohnya pernah dikisahkan oleh Imam Ibnul Jauzi tentang Yahya Al-Barmaki dalam kitabnya Birrul Walidain. Disebutkan dia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ayahnya. Sehingga suatu saat ketika dia dijebloskan ke penjara bersama ayahnya, dialah yang rela berkorban untuk ayahnya. Ya, dia ambil karena di penjara, jadi waktu itu musim dingin, dia harus menyediakan air untuk ayahnya dengan air yang hangat. Yang dia lakukan adalah dia berdiri membawa bejana air yang berisi air. Dia berdiri, dia tempelkan, dekatkan air tersebut dengan lampu supaya hangat. Sampai subuh dia berdiri. Ketika ketahuan sama polisi, lampunya diambil, apa yang dia lakukan? Dia dekap air tersebut, ya, supaya apa? Supaya hangat dan bisa dipakai oleh ayahnya. Mana para pemuda-pemuda sekarang, anak-anak sekarang, yang kuat akidahnya, yang rajin ibadahnya, yang baik akhlaknya, yang semangat dalam belajar ilmu agama. Saudaraku, banyak kita jumpai pada zaman kita sekarang ini, anak-anak muda yang tidak sesuai dengan idaman Islam. Banyak problem para pemuda pada zaman kita sekarang ini. Maka saya akan memberikan beberapa sebab faktornya berikut solusinya secara ringkas. Yang pertama, kenapa sekarang ini banyak problem pada anak muda? Sering tawuran, narkoba, pacaran, ya, bahkan kadang nyaris sampai kepada pembunuhan, pelecehan seksual dan sebagainya. Ya. Itu dikarenakan pertama, lemahnya iman, lemahnya akidah. Karena ini sumber kerusakan. Kalau iman sudah lemah, akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Kalau hati ini sudah rusak, dia akan perintahkan mata, dia akan perintahkan farji, dia akan perintahkan tangan, kaki untuk melakukan kejahatan dan dosa. Oleh karenanya, Perbaiki imanmu. Perbaiki hatimu. Hendaknya kamu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa semua yang kamu lakukan akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min qardal fatakun fi saharatin au fis samawati au fil ardi ya'ti biha. Nasihat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, andaikan suatu amalan tersebut ya ada di bawah batu atau di langit atau di bumi, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuatkan akidahmu, kuatkan imanmu, jaga dan lestarikan selalu. Yang kedua, faktor kerusakan pemuda, problem pemuda itu adalah karena malas belajar agama. Ya, banyak sekarang semangatnya belajar ilmu dunia, sampai sarjana, titelnya, gelarnya. Tapi soal agama, ya, titelnya masih TK. Dia lalai tentang akhiratnya. Jangan kamu seperti mereka. Karena kebodohan adalah sumber kerusakan. Kalau kita gak ngerti tentang agama, jauh dari agama, ilmu agama, kita akan menjadi permainan setan. Kita akan terombang-ambing dalam kegelapan. Kita akan menjadi korban-korban setan dalam dosa dan perbudakannya. Terjerembab dalam jerat-jerat dan belenggu setan. Baik syahwat ataupun syubhat. Banyak para pemuda yang ikut pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang. Yang terjerembab di dalam syahwat. Semuanya karena minimnya ilmu agama. Makanya solusinya adalah bagaimana kamu bersemangat untuk belajar ilmu agama. Dan alhamdulillah sekarang banyak cara untuk belajar ilmu agama. Bisa dengan hadir di majelis-majelis taklim, ya, tabligh akbar, bedah buku, bisa juga dengan membaca buku-buku para ulama, bisa juga dengan melihat video-video yang bermanfaat, TV-TV sunnah, radio, artikel-artikel di website ustadz-ustadz ahlus sunnah. Banyak sekarang. Gak ada alasan bagi kamu untuk malas belajar. Yang ketiga, kebobrokan para pemuda, faktornya adalah karena masa waktu yang terbuang sia-sia. Waktu yang longgar, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dahulu dikatakan oleh seorang penyair, inna syababa wal faragha wal jidda mufsidatun lil mar'i ayya mufsida. Sesungguhnya masa muda, semangat yang menggebu, dan waktu yang longgar, ini bisa merusak seseorang dengan kerusakan yang maha dahsyat. Ya, maka janganlah kamu menjadi pengacara, pengangguran banyak acara, ya, luntang-lantung kesana kemari, gak ada pekerjaan. Sibukkan dirimu dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Ihris alama yang fauka wasta'in billah. Semangatlah kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, baik untuk duniamu ataupun untuk akhiratmu. Tinggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat bagimu. Isi hari-harimu, waktu-waktumu dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebab jika kita enggak mengisi hari-hari kita ini dengan hal-hal yang baik, taat, setan akan gampang membujuk kita dan memelesetkan kita. Kata Imam Syafi'i, an-nafsu ilam tushila bita'atillah sahulat sekabih khairi. Jiwa ini, kalau kita enggak sibukkan dengan ketaatan kepada Allah, kita akan tersibukkan dengan hal-hal yang negatif. Yang terakhir, faktor kerusakan pemuda itu adalah salah gaul, salah pergaulan. Karena teman, sahabat itu punya pengaruh yang sangat besar. Betapa banyak anak muda yang tadinya baik, lugu, ahli ibadah, semangat belajar agama, tapi menjadi rusak gara-gara teman. Banyak anak lebih dekat sama temannya daripada orang tuanya. Kalau dia Berteman dengan orang-orang baik akan jadi baik. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang rusak, jadi rusak. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang suka punya kepercayaan mistik, nanti diajak ke dukun, ya, diajak diajari ilmu pelet, dikasih jimat dan sebagainya. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang pemikiran khawarij, suka mengkafirkan, ya nanti diajari, ya, ngerakit bom, diajak ikut gabung ISIS dan sebagainya. Maka cari teman yang bisa menyuburkan iman. Cari teman yang bisa menggandeng tanganmu menuju surga, yang mengingatkan kamu tatkala kamu salah, lalai, hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u adalah dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalif." Seorang itu berdasarkan agama temannya, hendaknya kamu perhatikan, ya, dengan siapa kamu berteman. Lihat dalam Al-Qur'an saja, ketika Allah mengkisahkan Ashabul Kahfi, Allah sebutkan anjingnya. 7 orangnya, yang ketujuh adalah anjingnya. Kenapa disebutkan anjing? Para ulama mengatakan karena anjing itu selalu menemani pemuda Ashabul Kahfi. Anjing saja dapat kecipratan berkah karena berteman dengan orang-orang yang baik. Sehingga dibaca di dalam Al-Quran sampai kiamat nanti. Apalagi kita kalau berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, jadi hindari teman-teman yang buruk, ya, pilih, selektiflah kamu di dalam mencari teman supaya kamu selamat dunia akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.